Selinap jatuh di hilalang, tersentakku bangun dari impian. Aku melangkah susuri sungai, kembali mencari kegaibanmu. Suara jengkrik bernyanyi menyusup dan menggeletar. Kegaduhan ini begitu sepi, seperti diam, seperti mati. Yang nyata hanyalah aku sendiri. Jangan engkau menganggap aku mengusik istirahatmu. Dada ini seakan hendak meledak. Sekian lama menahan rindu, betapapun jauh yang telah ku seperti yang tertulis dalam firmanmu. Seperti bintang bagai rembulan, menyiram melegakan jiwaku. Aku dan setiap saat berdoa agar engkau peluk kami berdua. Aku dan istriku setiap waktu bersyukur atas segala yang telah kau limpahkan. Kami tengah berjuang kehadiranmu. Amin. Semoga apa yang aku idamkan adalah hakikat bahagia sejati. Ku pertaruhkan segala galanya, padangilah jalan kami berdua. Kami tengah berjuang kasihmu, puji kehadiranmu. Amin. Puji kehadiranmu. Amin.